tengah malam, sekitarku tampak suram, menambah kepedihanku. Hati terasa tak tenang, terbayang yang bukan-bukan, pikiran semakin bimbang. Terasa sunyi sekali, terasa sepi sekali, mencekam di dalam hati. Kini aku tak mengerti, seringkali kau berjanji, tapi kini kau ingkari. Oh kekasihku, sadarkan dingin sekali, bagai berselimut salju. Kepedihanku, hati terasa tak tenang, terbayang yang bukan-bukan, pikiran semakin bimbang. Terasa sunyi sekali, terasa sepi sekali, mencekam di dalam hati. Aku tak mengerti, seringkali kau berjanji, tapi kini kau ingkari. Oh kekasihku, sadarkan dirimu, apakah semakin kelam, tubuhku dingin sekali, bagai berselimut salju.